哎呀， 儿子，儿子，哈哈。 Ini cerita cinta dua anak Cina, yang ceweknya cosyang, yang cowok tai kucing. Si ceweknya cosyang emang kebangetan, masa ama pacar kagak mau kencan. Si tai kucing pernah minta cium bibir, nyo cosyang menolak bilang sakit gigi. Tai kucing makin manja minta dicupangin, nyo cosyang merinding bilang takut baksil. Si tai kucing saking jengkel hati, punya niat busuk dalam hati. Nyocos yang mau diajak pergi nanti ke tempat sepi. Si nyocos yang kalem-kalem aja, kagak nyangka kalau bakal dikerjain. Waktu tai kucing ngajak dia jalan-jalan, langsung jawab ke ola. Itu juga mereka keluar rumah pakai mobil mewah yang made in Eropa, menuju satu tempat yang sepi dan gelap. Nah di tempat itulah nyocos yang tergarap. Si tai kucing ujuk-ujuk jadi sadis, nyocos yang digamparin sampai jatuh pingsan. Tai kucing terbahak kayak setan girang, pasang kuda-kuda siap mau nerjang. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, biar badan itu di otak atik. Si nyocos yang pingsan tak berkutik, kayak bangke itik. Si nyocos yang kagak ngerasain, padahal barang antik lagi dibongkarin. Si nyocos yang lagi diserangi peluru kendali. Nyocos yang sadar dari pingsan terkejut ngelihat tubuhnya telanjang. Si tai kucing bingung rada gemeteran, kagak kepikirin mesti ngomong apa. Bukan sulap juga bukan sihir, si nyocos yang malah cengar-cengir. Abis diperkosa nyocos yang gak ngambek, sama si tai kucing malah minta lagi. Aneh bin ajaib simsalabim, dasar nyocos yang cewek munafik. Aneh bin ajaib simsalabim, cewek memang suka pura-pura. Dimintain cium bilang sakit gigi, disuruh nyupangin bilang takut baksil. Padahal gue tahu tuh maksudnya, main cium dianggap percuma. Soalnya kalau cewek diajakin kencan, kagak mau di tempat yang terang. Lagi pula cewek senang kencan yang gak tanggung-tanggung. Sorry buat cewek-cewek, aha. Nanang, sorry, itu kan bener. Thank you.